بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. Adapun orang-orang yang meniadakan nama maupun sifat Allah Ta'ala, maka mereka tidaklah memahami dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, melainkan yang layak dengan makhluk. ثُمَّ شَرَعُوا فِي نَفْيِ تِلْكَ الْمَفْهُومَاتِ. Kemudian mulailah mereka meniadakan makna-makna yang mereka fahami tersebut. فَقَدْ جَمَعُوا بَيْنَ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ. Maka sungguh mereka telah menggabungkan antara meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mathalu awalan wa'attalu akhiran. Mereka terlebih dahulu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan pada akhirnya mereka meniadakan sifat Allah Ta'ala. Wa hadha tashbihun wa tamthilun minhum lil mafhum min asma'ihi wa sifatihi bil mafhum min asma'i khalqihi wa sifatihim. Dan ini adalah bentuk penyerupaan dari mereka terhadap yang difahami dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan yang difahami dari nama-nama para makhluknya dan sifat-sifat mereka. Wa ta'tilun lima yastahiqquhu huwa subhanahu minal asma'i was sifatil la'iqati bihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan peniadaan terhadap perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla berhak terhadapnya dari nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Sebagai contoh, agar kita lebih memahami paragraf ini, pembahasan ini berkaitan dengan al-mu'attiluna, ahlu ta'til, orang-orang yang meniadakan nama dan atau sifat Allah Ta'ala. Mereka menggabungkan antara ta'til, peniadaan sifat Allah Azza wa Jal, dengan tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Misalnya, tatkala mereka mendapati firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik, dan wajah Rabbmu kekal. Mereka memahami dari ayat ini bahwa wajah dalam ayat ini sama dengan wajah makhluk. Di sini mereka terjatuh ke dalam tamthil, penyerupaan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluk. Kemudian mereka mengatakan, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memiliki wajah sebagaimana wajah makhluk. Sehingga mereka pun mengingkari penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Mereka tidak mau menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Di sini mereka terjatuh ke dalam ta'til, peniadaan sifat Allah Ta'ala. Yang benar adalah bahwa wajah di dalam ayat ini yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah wajah yang berbeda dengan wajah makhluk, yang kita tidak mengetahui seperti apa wajah tersebut, yang wajah tersebut layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Contoh yang kedua, bagaimana al-mu'abtilun, orang-orang yang meniadakan sifat Allah Ta'ala, menggabungkan antara ta'til, peniadaan sifat, dengan tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tatkala mereka mendapati firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka, mereka memahami dari ayat ini bahwa yad yang disebutkan dalam ayat ini, tangan yang disebutkan dalam ayat ini adalah tangan yang sama dengan tangan makhluk. Di sini mereka terjatuh ke dalam tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian mereka mengatakan, tidak mungkin Allah Ta'ala memiliki tangan sebagaimana tangan makhluk. Maka mereka pun meniadakan sifat tangan dari Allah Ta'ala, mengingkari penetapan sifat tangan bagi Allah Ta'ala, tidak mau menetapkan sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Di sini mereka terjatuh ke dalam ta'til, peniadaan sifat Allah Ta'ala. Yang benar adalah bahwa yad, tangan, di dalam ayat ini yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah benar-benar tangan yang hakiki, yang berbeda dengan tangan makhluk, yang kita tidak mengetahui seperti apa tangan Allah Ta'ala tersebut, yang tangan Allah Ta'ala tersebut layak dengan kemuliaannya dan keagungannya. Perhatikan bagaimana al-mu'abtilun, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, menggabungkan antara peniadaan sifat Allah Ta'ala dengan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contoh yang ketiga, mohon maaf sebelumnya, sengaja kami datangkan beberapa contoh agar kita benar-benar memahami perkara ini. Contoh yang ketiga, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Al-hadis, Rabb kita turun ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Mereka al-mu'attilun, orang-orang yang meniadakan sifat Allah Ta'ala, mereka memahami kata yanzilu, turun, dalam hadis ini yang dinisbahkan kepada Allah. Mereka fahami darinya bahwa turun di sini sama dengan turunnya makhluk. Di sini mereka terjatuh ke dalam tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian mereka mengatakan, gak mungkin Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia sebagaimana turunnya makhluk. Maka mereka pun mengingkari penetapan sifat turun ke langit dunia bagi Allah Ta'ala. Mereka tidak mau menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Di sini mereka terjatuh ke dalam ta'til, peniadaan sifat Allah Ta'ala, di mana mereka meniadakan sifat turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Yang benar adalah bahwa kata yanzilu, turun, di dalam hadis ini adalah turunnya Allah Azza wa Jalla yang hakiki, benar-benar turun, yang berbeda dengan turunnya para makhluk, yang kita tidak mengetahui seperti apa turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Yang turunnya Allah Azza wa Jalla tersebut ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Contoh yang keempat, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannata. Di dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah Azza wa Jal tertawa kepada dua orang yang salah satu membunuh yang lain dan kedua-duanya masuk ke dalam surga. Al-hadis. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadhakullahu, Allah tertawa. Mereka al-mu'attilun, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka memahami kata yadhaku, tertawa, dalam hadis ini tertawa yang sama dengan tertawanya makhluk. Di sini mereka terjatuh ke dalam tamthil, penyerupaan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Kemudian mereka mengatakan, gak mungkin Allah Azza wa Jalla tertawa sebagaimana tertawanya makhluk. Maka mereka pun mengingkari penetapan sifat tertawa bagi Allah. Mereka tidak mau menetapkan sifat tertawa bagi Allah Ta'ala. Di sini mereka terjatuh ke dalam ta'til, peniadaan sifat Allah Ta'ala. Yang benar adalah bahwa kata yadhaku, tertawa, di dalam hadis ini yang disandarkan pada Allah Ta'ala adalah tertawa yang hakiki, benar-benar tertawa, yang berbeda dengan tertawanya makhluk yang kita tidak mengetahui seperti apa tertawanya Allah Azza wa Jalla, yang mana tertawanya Allah Azza wa Jalla layak dengan kemuliaannya dan keagungannya. Dari beberapa contoh ini bisa kita simpulkan bahwasanya al-mu'attilun, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka tatkala meniadakan sifat Allah Ta'ala, demikian pula nama Allah, yang pertama kali mereka lakukan adalah tamfil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baru kemudian mereka melakukan ta'til, meniadakan sifat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Qala asy-syarihu hafizahullahu Ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu Ta'ala mengatakan, waqad allafa fi isbati 'uluwillahi wastiwa'ihi 'ala 'arsyihi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim kitabahu Ijtima'ul Juyushil Islamiyyati 'ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyyati. Dan sungguh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu Ta'ala telah menulis tentang penetapan ketinggian Allah Ta'ala dan istiwa Allah di atas arsy-Nya dalam kitabnya yang berjudul Ijtima'u Al-Juyushil Islamiyyati 'ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyyati, bersatunya pasukan-pasukan Islam dalam memerangi orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala dan orang-orang Jahmiyah. Jama'a fihi nususan kathiratan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa min kalami as-sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim ومن أقوال أئمة المذاهب الأربعة والفحول من أتباعهم ومن أقوال أئمة الحديث ومن سار على نهجهم جمع كثيرا من ذلك كله. ابن القيم rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab tersebut mengumpulkan banyak dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari ucapan para sahabah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan dari ucapan-ucapan para a'immah madhab yang empat dan tokoh-tokoh dari para pengikut mereka, dan dari ucapan-ucapan para a'immah hadis dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala mengumpulkan banyak darinya seluruhnya, yaitu yang menetapkan ketinggian Allah Ta'ala dan istiwa'nya Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya. Wadh-Dhahabiyyu alafa kitaba al-'Ulu lil-'Aliyyil Ghaffari. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menulis sebuah kitab yang berjudul Al-'Ulu lil-'Aliyyil Ghaffari, sifat ketinggian yang ditetapkan bagi yang maha tinggi lagi maha pengampun, yaitu Allah Ta'ala. Sara fihi ala nahji ibn al-qayyim fi jam'il adillati wa aqwalil ulama'i rahimallahul jami'a. Beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berjalan di dalam kitab tersebut di atas jalan yang ditempuh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam hal mengumpulkan dalil-dalil dan ucapan para ulama, yaitu yang menetapkan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya. Semoga Allah Azza wa Jal merahmati mereka para ulama seluruhnya. Wa ta'arrada Ibnul Qayyim fi kitabih الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمسألة استواء الله على عرشه وتفسير الاستواء بالاستيلاء فأبطل هذا التفسير الفاسد من 42 وجها. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sawa'iqul Mursalatu 'alal Jahmiyyati wal Mu'attilati, petir yang dikirimkan kepada orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut masalah istiwanya Allah di atas arsy-Nya dan penafsiran istiwa dengan istilah menguasai. Lalu beliau menggugurkan penafsiran yang rusak ini dari 42 sisi. ولنضرب مثالا لبيان الحق الذي عليه أهل السنة بالحجج والبراهين التي تقطع دابر أهل الضلال وشبهاتهم وترهاتهم. Dan hendaklah kita memberikan contoh untuk menjelaskan kebenaran yang Ahlus Sunnah berada di atasnya dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang membinasakan orang-orang yang sesat, syubhat-syubhat mereka dan kebatilan-kebatilan mereka. وهذا المثال هو استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به. Dan contoh ini adalah istiwanya Allah di atas arsy-Nya dalam bentuk yang layak baginya. Perlu diketahui ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, sebelum kita membaca penjelasan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam pertemuan setelahnya, bahwa Al-Quran menyebutkan tentang istiwa Allah di atas arsy-Nya di dalam 7 ayat di dalam Al-Quran. Dan istiwa Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya, makna istiwa adalah yang pertama as-su'ud, naik di atas. Yang kedua al-ulu, tinggi di atas. Yang ketiga al-irtifa', meninggi di atas. Yang keempat al-istiqrar, menetap. Dan inilah makna istiwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Dan kita menetapkan istiwa Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya dengan istiwa yang hakiki, benar-benar beristiwa, yang berbeda dengan istiwa makhluk yang kita tidak mengetahui seperti apa istiwa Allah di atas arsy-Nya, yang mana istiwa Allah Azza wa Jalla tersebut layak dengan kemuliaannya dan keagungannya. Adapun arsy sendiri adalah makhluk Allah yang paling tinggi, paling besar dan paling indah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.